Konsultasi Syariah. Darah nifas berhenti sebelum 40 hari. Pertanyaan, kapan seorang wanita boleh sholat setelah nifas? Apakah menunggu 40 hari ataukah selesai keluar darah nifas? Pengalaman saya melahirkan dengan proses sesar, keluar darah nifas cuma 1 minggu. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaidah yang perlu kita ketahui terkait darah nifas. Pertama, tidak ada ketentuan waktu minimal sucinya wanita dari darah nifas. Oleh karenanya, kapanpun darah itu berhenti, walaupun baru berjalan 7 hari atau 10 hari, atau bahkan lebih sebentar dari itu, maka dia dihukumi suci, dan diwajibkan melakukan sholat kembali setelah mandi besar layaknya wanita suci. Kedua, batas waktu maksimal terjadinya nifas adalah 40 hari. Dihitung sejak pertama melahirkan. Sehingga, bila darah berlanjut keluar melebihi 40 hari, maka dia dianggap suci. Dia diwajibkan melakukan sholat atau puasa Ramadan kembali, meski darah belum berhenti keluar. Bahkan Imam Tirmidzi menerangkan bahwa ketentuan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Beliau rahimahullah mengatakan, para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan generasi setelah mereka telah sepakat bahwa wanita-wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali apabila mendapati dirinya suci sebelum waktu itu, maka dia mandi kemudian sholat. Hasyiah Raudhah Al-Murbi'. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, para wanita yang mengalami nifas di zaman Nabi SAW duduk, yaitu libur sholat, selama 40 hari. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun jika dalam kurun waktu 40 hari tersebut darah berhenti, kemudian selang beberapa waktu keluar kembali, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas. Pengecualian. Kecuali apabila setelah 40 hari darah nifas masih keluar dan bertepatan dengan jadwal rutin haid, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid, sehingga tetap tidak boleh sholat dan puasa. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau. Bila darah nifas yang keluar melebihi 40 hari tersebut bertepatan dengan jadwal haidnya, maka dia tetap meninggalkan sholat dan puasa. Dia dihukumi sebagai wanita yang mengalami haid. Majmu' Fatawa wa Maqalat al-Islamiyah. Adapun, bila darah nifas yang keluar melebihi 40 hari tidak bertepatan dengan jadwal haid, maka diwajibkan sholat seperti biasa. Dengan wudu setiap kali masuk waktu sholat. Tidak boleh menjadikan satu wudu untuk dua sholat fardu atau lebih, walaupun idealnya boleh. Karena darah yang keluar dihukumi sebagai darah istihadhah. Sementara Nabi mengajarkan cara wudunya wanita istihadhah demikian. Demikian, wallahu a'lam bissawab.